Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi di siang hari ini, Jumat 19 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Rumah sakit regional dibangun tahun ini dengan dana otsus. Sopir truk sampah tewas tabrak kawanan kerbau di PD. Tiga pegawai puskesmas Tringgading tertangkap tangan lakukan pungli. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasya 90,1 FM Lux Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, program pembangunan rumah sakit regional di 5 kabupaten kota yang telah direncanakan pemerintah Aceh beberapa tahun lalu akan dimulai tahun ini. Untuk pembangunan rumah sakit dilakukan menggunakan dana otonomi khusus karena hingga saat ini kepastian pinjaman dana luar negeri belum jelas. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, mengatakan untuk membangun satu unit rumah sakit regional seperti RSUZA yang baru saat ini membutuhkan anggaran Rp300 miliar. Jika dibangun 5 unit sekaligus, maka butuh dana Rp1,5 triliun. Dana sebanyak itu tidak mungkin bisa disediakan sekaligus dalam satu tahun, kendati Aceh tiap tahun menerima dana otsus Rp8 triliun. Karena butuh dana besar, sebelumnya muncul ide dari pihak eksekutif mengajukan pinjaman ke luar negeri dan akan dibayar melalui sumber dana alokasi umum. Pihak yang akan memberikan pinjaman dana untuk pembangunan 5 unit rumah sakit regional telah ada, yaitu KfW Jerman, yang membangun RSUZA yang baru. Tapi proses untuk pinjaman luar negeri butuh waktu yang lama. Sementara pemerintah kabupaten kota yang telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan 5 rumah sakit regional terus mempertanyakan kapan pemerintah Aceh memulai rencana pembangunan rumah sakit regional yang dijanjikan. Atas dasar itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada tahun anggaran 2017 mengalokasikan anggaran pembangunan tahap awal rumah sakit regional tersebut dalam APBA 2017. Sudarlun, M. Nasir, 48 tahun, warga Gampung Gajah Aye, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak kawanan kerbau yang berkeliaran di ruas jalan lingkar Blang Pase, Kecamatan Kota Sigli atau di depan kantor Mahkamah Syariah Pidi, Kamis kemarin, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nasir tercatat sebagai sopir truk sampah yang berstatus tenaga honor di Dinas Lingkungan Hidup Pidi. Informasi yang dihimpun setelah selesai bekerja di blok bengkel, M. Nasir langsung pulang dengan sepeda motor dari blok bengkel menuju Benteng dan Blang Pase. Sepeda motor yang dikendarai M. Nasir dalam kecepatan sedang. Perjalanan M. Nasir hanya diterangi lampu kendaraan. Tiba di depan kantor Mahkamah Syariah, mendadak gerombolan kerbau melintas di ruas jalan. Dari jarak dekat, M. Nasir tidak mampu mengendalikan sepeda motor sehingga menabrak kawanan kerbau yang berjumlah belasan. M. Nasir terjatuh dari sepeda motor dan tubuhnya ambruk ke aspal serta terinjak oleh kawanan kerbau. Diduga korban meninggal di lokasi kejadian akibat berulang kali diinjak kawanan kerbau. Sudarlun, 3 orang pegawai puskesmas Tringgading Kabupaten Pidijaya tertangkap tangan saat tengah melakukan pungutan liar. Tim Saber Pungli Polres Pidi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp19,4 juta dalam penangkapan itu. Ketiga pegawai tersebut diduga melakukan pemotongan dana jaminan kesehatan nasional. Para pelaku berinisial N, 38 tahun, Bendahara JKN, H, 38 tahun, KTU Puskesmas Tringgading, dan S, 36 tahun. Ketiganya punya peran masing-masing dalam aksi pungli tersebut. Penangkapan berawal saat tim menerima informasi lewat pesan pendek tentang adanya pungli di Puskesmas. Tim Saber Pungli yang dipimpin Wakapolres Pidi, Kompol Tirta Nur Alam, meluncur ke lokasi dan langsung ke ruang bendahara pengelola JKN. Tim mendapati pengelola JKN sedang membagi-bagikan uang JKN. Ketiga orang terduga pelaku memotong uang jasa tersebut 10% dari masing-masing pegawai untuk digunakan jasa pegawai bakti dan Rp500.000 untuk biaya akreditasi puskesmas. Para pegawai puskesmas ini ditangkap Rabu kemarin. Selain uang tunai Rp19.4 juta, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain. Usai ditangkap, ketiganya dibawa ke Mapolres Pidi untuk menjalani pemeriksaan. Darulun, pemerintah Aceh secara bertahap mulai mewajibkan setiap warung makan dan minuman maupun unit usaha obat-obatan dan kosmetik untuk bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penggajian dan Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama LPP POM MPU Aceh. Jika tidak, maka pemiliknya terancam cambuk 60 kali. Kepala Dinas Syariah Islam Dr. Munawar Ajalil Kamis kemarin melakukan sosialisasi Kanun Nomor 8/2016 tentang sistem jaminan produk halal di Hotel Rasamala Banda Aceh. Acara yang diadakan Dinas Syariah Islam Aceh itu diikuti 25 peserta dari berbagai instansi pemerintah Aceh dan 5 orang dari asosiasi pengusaha. Munawar Jalil mengatakan klausul jaminan produk halal itu diatur dalam Kanun Nomor 8/2016 sehingga setiap pengusaha atau pemilik warung wajib mengajukan permohonan akreditasi halal ke LPPOM MPU Aceh yang di dalamnya melibatkan tim terpadu dari instansi lainnya seperti Disperindak, Dinas Kesehatan dan Satpol PP WH. Ia menegaskan pemilik warung tidak bisa beroperasi atau berjualan tanpa mengajukan permohonan sertifikasi halal karena alasan produk yang mereka jual belum terjamin halal. Pasalnya jaminan halal itu harus tetap melalui kajian tim terpadu LPPOM MPU Aceh yang kemudian dibuktikan melalui sertifikasi atau logo halal di warung, kafe atau restoran masing-masing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Irwandi Yusuf menyerahkan secara simbolis satu unit rumah bantuan layak huni kepada salah satu keluarga fakir di Desa Pieng Cot Lampuh Soh, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Kamis kemarin. Rumah tersebut merupakan bantuan pribadi Irwandi yang dibangun secara bergotong royong oleh tim Irwandi Aceh Rayu. Gubernur Aceh yang terpilih pada Pilkada 2017 mengatakan dirinya menargetkan membangun 100 unit rumah bantuan layak huni berukuran 5,5 x 6 meter untuk fakir miskin dan yatim piatu di seluruh Aceh. Anggaran satu rumah sebesar 20 hingga 30 juta rupiah. Dana itu diambil dari sisa dana kampanye Irwandi yang berpasangan dengan Nova Iriansyah pada Pilkada lalu. Irwandi meminta kepada orang-orang kaya di Aceh agar bisa menyisihkan sebagian harta untuk membantu rumah layak huni untuk masyarakat fakir, miskin, dan yatim piatu, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat Aceh yang tidak memiliki rumah yang tidak layak huni. Pria yang akrab disapa Tengku Agam ini menyampaikan terima kasih kepada tim relawan dan masyarakat yang membantu menyelesaikan rumah. Bila di Aceh masih ada rumah yang tidak layak huni, Irwandi meminta agar melaporkan kepadanya. Darlun, pemuda berinisial DG 30 tahun asal Banda Sakti Loksmawe babak belur dihajar warga atas tuduhan hendak melakukan pencurian di sebuah rumah di Desa Pusung Lama Loksmawe Rabu tengah malam. DG pun akhirnya harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Kesrem Loksmawe. PLH Kapolsek Banda Sakti Ibda Zahabi mengatakan kala itu pemilik rumah Ratna 40 tahun memergoki DG di dalam rumahnya. Spontan Ratna berteriak. DG pun kabur sehingga warga melakukan pengejaran. Saat tertangkap, DG langsung dihajar hingga babak belur. Saat polisi mendapatkan informasi tentang kejadian itu, personel polisi langsung turun ke lokasi dan mengamankan DG dari amukan massa. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kesrem untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka-luka akibat diamuk massa. Ibda Zahabi mengatakan saat ini pria yang dituduh mencuri itu masih dirawat di Rumah Sakit Kesrem. Polisi juga masih menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat untuk menindaklanjuti kasus dugaan pencurian ini. Darlun, 8 tim dari kabupaten kota di Aceh akan bersaing dalam kompetisi PSSI Liga U15 tahun 2017. Pertandingan akan dilaksanakan 20 hingga 23 Mei di lapangan sintetis Kompleks Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Ketua Asprop PSSI Aceh Adli Caluk mengatakan pertandingan Liga U15 digelar pada sore dan malam hari. Nantinya ada 4 pertandingan dalam sehari, masing-masing 2 laga digelar sore hari dan 2 laga pada malam hari. Adli Caluk menegaskan juara dari kompetisi U15 akan menjadi wakil Aceh ke tingkat nasional. Nantinya ada 32 tim juara dari berbagai provinsi di Indonesia bertanding di Jakarta. Menurutnya pemain yang tampil dalam liga ini hingga tingkat nasional berpeluang direkrut untuk pembela timnas U15 yang dibentuk PSSI Pusat. Karena itu para pemain akan dipantau terus untuk mengisi skuad timnas nantinya. Sebab PSSI ingin membentuk timnas U15 dan U17 guna memperkuat timnas senior. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 19 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.